Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jada haqqah jihadih wa man da'a bidawatihi ila yaumiddin. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dalam seri dakwah ila Allah, The Islamic Shadow Presentation. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita, presentasi kita tentang hari kiamat. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, peristiwa kiamat, peristiwa hari berbangkit, peristiwa padang mahsyar, di mana seluruh manusia dan jin dikumpulkan Allah di sana. Seluruh makhluk dikumpulkan di sana. Binatang, malaikat, berkumpul dalam suatu tempat. Adalah suatu peristiwa yang besar sekali. Peristiwa yang sangat menentukan kehidupan. Sangat penting, dan sangat menggetarkan. Kita bisa bayangkan kalau 5 juta manusia berkumpul di satu lapangan yang luas. Momentum olimpiade, perang, piala dunia. Momentum haji, Arafah. Atau momentum lain. Ketika manusia berkumpul demikian besar, ya, maka itu dikatakan hari besar. Nah, ini adalah momentum di mana seluruh manusia dikumpulkan, ya, berjuta-juta, bermiliar-miliar manusia, ya, berkumpul. Allah berfirman, ya, dalam sebuah hadis qudsi, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, ya, hai para jin dan manusia, ya, saya nasihatkan kepadamu, sesungguhnya yang tercatat dalam lembaran hanyalah amalmu sendiri. Karena itu, siapa yang mendapatkan di dalamnya kebaikan, hendaklah mengucapkan alhamdulillah. Dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka jangan menyalahkan yang lain, kecuali dirinya sendiri. Kemudian Allah menyuruh jahanam. Maka keluar daripadanya binatang yang panjang mengkilat gelap, lalu berkata-kata. Maka kemudian, ya, Allah berfirman, alam a'hadu ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, wa'ibuduni hadha siratum mustaqim, wa laqad adalla minkum jibillan katsira, afalam takunu ta'qilun, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Ini ada di dalam Al-Quran. Tidakkah aku telah berpesan kepadamu, wahai Adam, wahai bani Adam, wahai manusia, jangan menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Dan sembahlah aku saja. Inilah jalan yang lurus. Dan ia, syaitan, telah menyesatkan umat-umat banyak dari kamu. Ya, syaitan dan tentaranya telah menyesatkan umat-umat yang banyak dari kamu. Apakah kamu tidak berpikir dan menyadarinya? inilah neraka jahanam yang telah diancamkan, diperingatkan kepadamu, maka masuklah kamu kini oleh karena kekafiranmu. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas. Maka pada saat itu bertekuk lututlah tiap-tiap umat. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Ajaziah. Ya. Surat Ajaziah. Wa tara kulla ummatin jaziah. Kullu ummatin tudra'ila kitabiha. Maka bertekuk lututlah seluruh umat, ya, tiap-tiap umat, setiap manusia. Tiap umat dipanggil untuk menerima suratan amalnya, kitabnya. Maka lalu Allah memutuskan pada semua makhluknya, ya, Allah memberikan pemutusan yaumul hisab, yaumul mizan. Ya, Allah menegakkan hari perhitungan. Hari pertimbangan amal. Dan antara binatang-binatang buas ataupun ternak. Sehingga kalau ada seekor kambing yang tidak bertanduk, ya, karena di dunia itu berkelahi dengan kambing lain, sehingga dia patah tanduknya, maka dia diberi hak membalas kambing yang bertanduk, yang menanduknya di dunia. Jadi, antar kambing pun diberi kesempatan untuk membalas. Maka setelah itu semua binatang itu kemudian diperintahkan menjadi tanah semua. Menjadi tanah. Setelah keadilan itu ditegakkan antar binatang. Antar binatang dengan manusia. Maka pada saat itulah orang-orang kafir berkata, aduh sekiranya aku menjadi tanah. Kemudian Allah memutuskan antara semua hamba-hambanya, yaitu manusia. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Naba. Ayat terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna angzarnakum adaban qariba. Yauma yangdurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sungguh, aku peringatkan kepada engkau manusia azab yang qariba, ya, azab yang dekat, ya, sangat dekat, ya. Azab neraka itu dekat. Ya. Jangan berpikir jauh, dekat. Kenapa? Azab neraka itu, ya, diawali, ya, dengan azab kubur, ya, azab kubur. Jadi kalau orang-orang kafir di dalam kubur itu mereka sudah kena azab, azab kubur. Nah, azab kubur ini adalah merupakan pengantar daripada azab neraka yang sesungguhnya. Dan kematian itu dekat dengan kita. Kapanpun bisa menjumpai kita. Maka azab yang qariba. Azab itu dekat. Yauma yang dzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada waktu itu, ya, akan tertampak, ya, akan kelihatan, ya, betapa banyaknya manusia, orang-orang kafir itu yang qaddamat yadah, yang menggigit jari, ya, yang menyesal, sangat-sangat menyesal. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku hanyalah menjadi tanah. Turoba, menjadi tanah. Kalau angka sekiranya dulu saya tidak menjadi manusia, tapi hanya menjadi tanah di dunia, ya kan? Dicocok tanam, diinjak-injak, ya kan? Menjadi tanah yang tidak dilihat orang, yang tidak diperhatikan orang, ya, yang tidak akan mendapatkan perhitungan amal. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, ini adalah hal yang pasti terjadi, ya, yang akan menimpa kita. Ya. Maka ini adalah peringatan keras bagi orang-orang yang masih kafir, ya, yang masih belum masuk Islam. Ya. Karena ya, orang yang belum masuk Islam, agama yang benar, agama yang dibawa oleh Nabi, Rasul terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga merupakan agama para Nabi, para Rasul. Ya. Rasulullah hanya istilahnya menyempurnakan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyempurnakan bangunan Islam. Ya. Tapi Islam sendiri itu ya, sudah ada sejak Nabi Adam Alaihissalam, dan dakwah para Nabi dan Rasul adalah menyuruh manusia untuk Islam, ya, masuk Islam, yaitu la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya menyembah kepada Allah, berserah diri sepenuhnya, tunduk patuh, ya, tawakal ala Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Di dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik. Ya, ini riwayat Sahihain. Ya, riwayat Sahih dari Bukhari Muslim. Ya. Dari Anas bin Malik, ya, Rasulullah bersabda, Qala yakunullah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis qudsi. Jadi Allah berfirman, Li ahwani ahli nar. Adaban. Lau kanat lakat dunya wa ma fiha akunta. Akunta. Muftadian biha. Fayakul na'am. Fayakul qad aradtu minkan. Minka. Ahwana min hada wa anta fi sulbi adam ala tushrika. Ahsibuhu qala wala udkhilakan nar fa abaita illa syirka. Jadi Rasulullah bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan siksanya, yang paling ringan siksanya, seandainya kamu mempunyai dunia dan seisinya, ya, apakah kamu mau menebus dirimu dengan semua itu? Maka ia menjawab, ya tentu aku akan menebusnya. Maka Allah berfirman lagi, sesungguhnya aku telah menghendaki sesuatu yang jauh lebih ringan daripada itu. Ketika engkau masih berada di dalam tulang sulbi Adam. Yaitu agar engkau tidak menyekutukan aku. Ya. Kemudian aku kira engkau melaksanakan perintah itu. Ya. Ya. Kemudian firman Allah. Selanjutnya, sebenarnya aku tidak akan memasukkan ke dalam neraka. Ya, sungguhnya, sebenarnya aku tidak akan memasukkanmu ke dalam neraka. Tetapi kamu menolak. Kamu tetap ingkar dan tetap menyekutukan aku. Ya. Jadi, tidak ada gunanya orang yang berbuat kebaikan kalau dia ingkar kepada Allah. Dia menyekutukan Allah, dia kafir kepada Allah. Ya. Di akhirat nanti, ya, tidak ada gunanya, ya. Mungkin di dunia ini sekarang, ya, di dalam kehidupan dunia ini, kebaikan dia itu ada gunanya, ya, manfaatnya banyak, ya. Tapi di akhirat nanti, karena dia kafir kepada Allah, maka tidak ada gunanya, ya. Dia tetap masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, ini yang sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13. Ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadaw. Ulaika lahum su'ul hisab. Ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Allah, ya, mereka dibalas dengan balasan yang baik. Ya, memenuhi seruan Allah berarti apa? Dia beriman kepada Allah, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu adalah memenuhi seruan masuk Islam. Kemudian dia melaksanakan komitmen, ya, perintah-perintahnya, syariatnya, rukun-rukunnya, ya, berusaha keras untuk menegakkan aturan-aturan Islam di dalam dirinya, ya. Kemudian dia juga mengikuti sunnah Nabi, ya, perjuangan Rasulullah, ya, yaitu berdakwah ilallah, ya, berdakwah kepada Allah, berjihad fisabilillah, ya, menegakkan Islam di muka bumi ini. Nah, itu adalah orang-orang yang memenuhi seruan Allah. Maka Allah balas dengan kebaikan, yaitu surganya Allah. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, ya, berpaling. Ya, tidak memenuhi seruannya berarti dia berpaling. Dia ingkar kepada Allah. Ya, dia beragama selain Islam. Ya, berpaling dari Allah. Dia menyembah selain Allah. Ya, dia mengagungkan, ya, bertawakal kepada selain Allah. Ya, dia bertawakal, ya, berserah diri, menyerahkan diri, ya, beriman kepada selain Allah. Ya, beriman maksudnya menyembah kepada selain Allah. Ya, berserah diri, memuja kepada selain Allah. Dia memuja Yesus Kristus. Dia memuja Buddha Gautama. Dia memuja dewa-dewa lain. Dia memuja leluhurnya. Dia memuja nenek moyangnya. Dia memuja, ya, kekuatan-kekuatan alam. Dia memuja, ya, apapun selain Allah. Maka itulah orang yang disebut kafir, musyrik. Orang yang tidak memenuhi seruannya. Sekiranya mereka itu memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu, ya. Lau anna lahum ma fil ardi jami'aw wa mislahu ma'ahu laftadaubi. Jadi sekiranya mereka itu semuanya, ya, mereka memiliki semua yang ada di bumi, ya. Semua yang ada di bumi berarti gunung-gunung, ya kan? Ya. Gedung-gedung, rumah, ya kan? Semua fasilitas hidup di dunia ini, ya. Lautan, sungai, ya kan? Ya, bangunan, ya, sarana prasarana hidup, sawah-sawah, perkebunan, ya kan? Semuanya dia miliki, ya. Dan kemudian wamislahu, ya. Wamislahu artinya ditambah lagi dengan itu, ya. Artinya dia memiliki dua bumi ini, ya. Dia penguasa, pemilik dan penguasanya. Maka untuk menebus neraka, maka dia tentu akan menebus dirinya dengan itu. Ya. Maka itulah orang-orang yang mendapatkan hisab. Ya. Yang buruk. Ya. Dan tempat mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Wabi sal mihad. Ya. Yang paling buruk. Tempat yang paling buruk adalah jahanam. Ya, neraka jahanam. Jadi mereka sekiranya memiliki seisi bumi pun tidak bisa menebusnya, tidak bisa. Karena apa? Ya, karena memang dia tidak punya. Ya, memang dia punya perusahaan banyak di dunia ini waktu hidup di dunia, ya kan? Punya bisnis yang luar biasa. Katakanlah dia sebagai orang terkaya di dunia, ya, dengan aset kekayaan, ya, triliunan, ya, triliunan rupiah, ya, miliaran US dollar. Ya kan? Dia paling kaya, ya, memiliki kekayaan yang luar biasa, ya. Terkaya di dunia, memiliki perusahaan yang menyebar di mana-mana, ya. Tapi, ya, itu tidak bisa menebus, ya, menebus dirinya dari api neraka. Kayanya tidak berguna sama sekali, ya. Maka ma'wahum jahannamu wabi'sal mihad. Tempat mereka adalah jahannam wabi'sal mihad. Itulah tempat yang seburuk-buruknya. Ya. Insya Allah nanti kita akan gambarkan tentang kehidupan di jahannam, ya, di neraka jahannam. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, kita lanjutkan. Dalam riwayat dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, berkata Rasulullah bersabda, ya, manusia akan dibangkitkan kembali kepada Tuhan, pada Allah pada hari kiamat, sebagaimana keadaan mereka ketika dilahirkan dari perut ibunya dengan kondisi telanjang. Ya. Maka Siti Aisyah yang mendengar sabda Rasulullah berkata, wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan berkumpul bercampur aduk? Ya, betul. Maka Siti Aisyah berkata, alangkah malunya, ya kan, saling melihat satu dengan yang lainnya karena telanjang. Maka Rasul kemudian memukul halus, ya, bahu Aisyah. Wahai putri dari putra Abu Kufahah. Abu Kufahah ini adalah bapaknya Abu Bakar, ya. Dan Aisyah adalah putrinya Abu Bakar, ya. Sayyidina Abu Bakar, ya. Kesibukan orang-orang pada saat itu tidak memungkinkan, ya, memperhatikan atau melihat hal itu. Ya. Orang-orang, ya, ya, semuanya mengarahkan pandangan mereka ke langit. Ya. Berdiri selama 40 tahun. Ya. 40 tahun. Ya. Dan di sana itu satu hari sama dengan 50 ribu tahun. Ya. Satu hari sama dengan 50 ribu tahun. Berdiri selama 40 tahun, tidak makan, tidak minum, ya. Sehingga ada yang berpeluh, ya, berkeringat, itu sampai tumitnya. Jadi, genangan keringatnya itu sampai ke tumitnya. Ada yang sampai ke betisnya. Bahkan keringatnya itu sampai ada yang di perutnya, sampai ada yang di mulutnya. Ya. Jadi, keringat itu ya, luar biasa, ya, membanjiri dirinya, ya. Sehingga keringannya itu sampai ke mulutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Karena lamanya berhenti di padang mahsyar itu, ya. Kemudian berdiri para malaikat mengelilingi arsy Allah, ya. Lalu Allah menyerukan nama Fulan bin Fulan. Maka semua yang hadir melihat orang itu, lalu keluar orang itu untuk menghadap Allah Tuhan Rabbul Alamin, ya. Dan bila telah melihat pada Allah Rabbul Alamin, dipanggil orang-orang yang pernah dianiaya, didolimi oleh orang itu, oleh Fulan bin Fulan itu. Ya. Sehingga orang-orang yang didolimi ini kemudian menuntut. Ya. Maka diberikan kebaikan dari kebaikannya si Fulan itu kepada orang yang dianiaya. Ya. Pada saat itu tidak ada pembayaran dengan harta benda, emas, perak, dirham, ya, deposito, tabungan tidak ada. Ya. Kekayaan tidak ada. Maka orang-orang selalu menagih, ya, ya, mengkomplain, ya, karena dia didolimi. Sehingga habis kebaikan si Fulan bin Fulan ini. Maka diambillah dari dosa-dosa, kesalahan orang-orang yang didolimi itu untuk dipikulkan kepadanya, kepada Fulan bin Fulan ini. Maka kemudian jika telah selesai semua, maka diperintahkan, kembalilah ke tempatmu, ke dalam neraka Hawiyah, Jahannam. Karena pada hari ini tidak ada zulman, tidak ada kezaliman. Sesungguhnya Allah amat segera perhitungannya, juga pembalasannya. Maka pada saat itu tidak ada seorang malaikat pun yang mukarrabin atau nabi rasul, ya. Seorang nabi rasul pun melainkan merasa bahwa tidak akan selamat. Mereka itu kecuali jika mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sudah kami sampaikan dalam presentasi sebelumnya, ya. Saya ulang lagi. Untuk apa? Supaya menekankan betapa pentingnya hadis ini, ya. Dan ini pasti terjadi nanti di hari kiamat, ya, ketika Allah menegakkan, ya, ketika Allah mengumpulkan kita di padang mahsyar dan ketika Allah menegakkan yaumil hisab, yaumil mizan, ya, kepada kita. Yang sekarang ini banyak dilupakan manusia, ya. Ya. Fenomena kejadian yang pasti terjadi di hari berbangkit, padang mahsyar, yaumil hisab, yaumil mizan, itu banyak dilupakan manusia sekarang ini. Kenapa? Karena manusia sibuk dengan duniawi, ya, kehidupan duniawi. Ya, sibuk mengejar karir, sibuk mengumpulkan harta, sibuk untuk menyenangkan sanak famili, keluarganya, anak istrinya, ya kan? Hidup dengan bersukaria, ya. Seolah-olah hidup ini hanya di dunia ini. Dan ini semua orang sibuk, ya, untuk bergembira ria, mencari, ya, kesenangan-kesenangan duniawi. Ya, ini yang terjadi, ya, melalaikan, ya, diri, ya, terhadap kehidupan di akhirat nanti. Ya, Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, kita lanjutkan lagi. Dalam riwayat Abu Hurairah, ya, ini hadis qudsi juga. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah kami nanti dapat melihat Allah dan kami pada hari kiamat?" Maka Rasulullah bersabda, adakah berbahaya jika kamu melihat bulan pada malam purnama? Maka mereka menjawab, tidak. Tidak ya Rasulullah. Maka beliau kembali bertanya, apakah berbahaya jika kamu melihat matahari yang tidak dilindungi oleh awan? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian bersabda, begitulah juga. Nanti kamu akan melihatnya. Melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan menghimpun seluruh manusia pada hari kiamat. Lalu dia berfirman, Allah berfirman, barang siapa yang menyembah sesuatu, maka ikutlah pada sesuatu itu. Ya. Lalu orang yang menyembah matahari, mengikuti matahari. Orang yang menyembah bulan, mengikuti bulan. Orang yang menyembah togut, ya, mengikuti togut. Ya, togut itu adalah sesembahan selain Allah, ya, yang bisa mendominasi hati. Togut itu bisa penguasa, ya, bisa atasan, bisa pemimpin, ya, suku, pemimpin, bangsa, ya. Togut bisa setan, togut bisa, ya, segala sesuatu yang mendominasi hati dia sehingga dia kemudian tunduk patuh kepada sesuatu itu. Itu namanya togut, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini bisa juga togut bisa berupa kekayaan, ya. Karena hidupnya untuk kekayaan, untuk mengumpulkan kekayaan. Bisa juga kepada kekuasaan, jabatan, kedudukan, popularitas, fasilitas hidup. Ya, ada orang yang demi untuk meraih jabatan dia, mempertahankan jabatan dia, kedudukan dia, ya, kepangkatan dia, ya, maka dia kemudian, ya, melawan Islam, ya, melawan kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa? Karena perintah atasan. Ya, perintah atasan. Karena dia berarti atasannya itu togut di dia. Ya, kenapa? Karena dia ikuti, dia taati, ya, dengan melawan kebenaran. Nah, itu adalah togut. Jadi togut adalah segala sesuatu yang bisa mendominasi hati, kemudian mengarahkan perilaku dia sehingga dia kemudian tunduk patuh kepada sesuatu itu, togut itu. Ya, itu namanya togut. Ya. Nah, ini selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mengikuti togut itu. Ya. Ya. Jadi dia mengikuti pemimpinnya, ya. Entah itu pemimpin itu dari setan atau dari manusia. Atau harta benda duniawi atau kesenangan hidup duniawi. Maka dia togut. Ya, mengikuti togut itu. Kemudian tinggallah, ya, umat yang benar. Ya, umat Islam. Ya, yang benar dalam keislamannya. Ya. Tapi termasuk juga di dalamnya orang-orang munafik. Ya, yang tetap dalam kemunafikannya ketika dia mati. Maka Allah kemudian mendatangi mereka dalam suatu rupa selain rupanya. Sebagaimana yang mereka kenali, lalu Allah berfirman kepada mereka, akulah Tuhanmu. Maka mereka menjawab, aku berlindung kepada Allah dari bentukmu ini. Ya. Beginilah pendirian kami sehingga Tuhan kami benar-benar datang kepada kami. Kami, karena kami benar-benar telah mengenalinya. Kemudian Allah mendatangi mereka dengan bentuknya yang asli, sebagaimana yang mereka kenali, dan Allah berfirman, akulah Tuhanmu. Maka mereka pun menjawab, engkaulah Tuhan kami. Maka mereka pun mengikutinya, mengikuti Allah. Ya, ini adalah orang-orang yang benar dalam keimanannya. Ya. Nah. Kemudian mereka mendapatkan cahaya. Ya. Mendapatkan cahaya. Kemudian, mereka kemudian mengikutinya, mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian Allah membentangkan titian sirat yang melintas di atas neraka. Ya. Kalau mereka orang-orang beriman itu mendapatkan cahaya, itu adalah dalam riwayat yang lain. Ya. Nah, sementara orang-orang munafik tidak mendapatkan cahaya. Ya. Sehingga ketika nanti mendekati apa melewati sirat, ya, di atas neraka, maka orang-orang beriman dalam kebenaran iman, benar dalam keimanannya itu bisa melewatinya, sementara orang-orang munafik, ya, tidak bisa melewatinya dan mereka, ya, terjerumus ke dalam neraka. Jadi, maka mereka pun mengikutinya, mengikuti Allah. Kemudian Allah membentangkan titian, sirat, jembatan yang melintas di atas neraka. Maka aku, Rasulullah Muhammad SAW, bersama umatku adalah yang pertama kali menyeberanginya. Pada hari itu tiada seorang pun yang berani berbicara kecuali para rasul. Ya. Kecuali para rasul, ya. Ya, jadi para rasul berarti, ya, dari para dari Rasul pertama ya sampai Rasul terakhir yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi semua manusia tidak ada yang berani berbicara kecuali para Rasul. Ya. Manusia ini berarti ya siapapun dia termasuk presiden, kaisar, raja, menteri, ya kan, jenderal, ya kan, nggak ada gunanya. Ya. Pangkat, kedudukan, jabatan, kekuasaan mereka tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Dan doa para rasul pada hari itu adalah, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah ya Allah. Nah, di dalam neraka jahanam terdapat jenis kait, besi berkait, ya. Seperti duri, pohon sakdan, ya. Jadi dia duri yang ada seperti kaitan tapi berduri, duri berkait, atau kaitan berduri, seperti itu. Apakah kamu mengetahui pohon sakdan? Ya. Maka Rasulullah, Rasulullah bertanya, maka mereka menjawab, ya, kami mengetahui ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, sungguhnya ia seperti duri sa'dan. Hanya saja tidak ada yang mengetahui kadar besarnya, selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ia mengait, menyambar manusia dan amalnya. Tinggallah orang-orang beriman bersama amalannya yang berhasil dengan selamat melintasi sirat. Ya. Sehingga ketika Allah telah selesai menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya, ya. Jadi nanti ada orang yang melewati jembatan Sirat itu yang pertama ya itu melesat cepat kilat. Dalam riwayat lain ya disebutkan kriteria orang-orang kelompok ini adalah orang-orang yang dari generasi muhajirin pertama ya muhajirin ya yang mereka adalah fakir ya fakir ya, fakir. Jadi orang-orang muhajirin yang fakir. Salah satunya insya Allah adalah ya, Musab bin Umair. Ya, Musab bin Umair ini adalah muhajirin pertama. Ya, ya. Beliau ya, meninggal dalam kondisi sangat fakir. Ya, ya. Itu adalah beliau adalah syahid asyahid di dalam perang Uhud. Ya. Musab bin Umair. Ya, Musab bin Umair. Ya. Jadi orang-orang mukmin yang fakir, ya. Tapi dia komitmen dengan keimanannya, ya. Keimanannya sangat kuat, ketakwaannya sangat kuat. Ya. Tapi dia hidup sehari-hari di dunia ini fakir, ya, miskin, ya. Ya. Jadi mereka terbebas dari hisab yang berat, ya. Hisab amal, apa hisab amal apa harta, ya, terutama harta, kekuasaan dan sebagainya. Jadi dia, ya, dia melesat, ya, golongan ini melesat seperti kilat. Allahu Akbar. Golongan pertama ya. Kemudian golongan kedua ya melesat seperti burung terbang yang sangat cepat sekali. Kemudian golongan berikutnya adalah berlari kencang. Golongan berikutnya adalah berjalan ya. Kemudian golongan berikutnya adalah merangkak. Nah, di sinilah kemudian Rasulullah ya itu untuk golongan yang sebelumnya itu karena insya Allah selamat ya. Ya. Pasti selamat maka Rasulullah tidak membiarkan karena mereka selamat. Tapi untuk golongan yang berikutnya adalah merangkak ya. Melewati sirat merangkak, tertatih-tatih. Nah, di sinilah Rasulullah kemudian berdoa, ya Allah selamatkanlah selamatkannya. Di sinilah syafaat Rasulullah ya atas izin Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah gitu kan. Ya, Allahu Akbar. Sehingga ada yang selamat sampai di ujung sampai di pintu gerbang surga ya walaupun dia tertatih-tatih walaupun dia terluka parah ya. Tapi ada yang jatuh ke dalam neraka jahanam ya. Allahu Akbar ya. Sehingga ketika Allah telah selesai menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya ya dan ia hendak mengeluarkan dengan rahmatnya orang-orang dari penduduk neraka yang dikehendakinya. Ia memerintahkan kepada mereka, para malaikat agar mengeluarkan mereka dari neraka. Yaitu orang-orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di antara orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Daripada orang-orang yang berkata, La ilaha illallah. Ya. Ya. Para malaikat mengenal mereka dari bekas sujudnya. Ya. Di wajahnya. Ya. Seluruh tubuh mereka terbakar oleh api neraka kecuali bekas sujudnya itu. Allah mengharamkan api neraka memakan bekas sujudnya. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan hangus. Ya. Jadi orang ini di dunia, ya, dia beriman, ya, Muslim, ya, Islam. Ya. Ya, mereka juga sholat, ya, tapi durhaka kepada Allah. Ya. Banyak melakukan dosa-dosa, ya, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Ya. Dan dia tidak sempat, ya, bertaubat di akhir hayatnya. Ya. Ya. Tidak bertaubat dengan sungguh-sungguh. Taubatan nasuha, ya, maka dia mati dalam kondisi durhaka kepada Allah, ya, walaupun dia beriman. Nah ini dia masuk dalam neraka, ya, diazab, naudzubillah minzalik. Ya. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan hangus. Ya. Lalu mereka disiram dengan air kehidupan, maka kondisi mereka menjadi pulih, sebagaimana tumbuhnya benih di kawasan lumpur bekas aliran air. Ya. Jadi ini adalah rahmat Allah, ya, rahmat Allah kepada manusia, walaupun mereka durhaka, ya. Jadi azab neraka itu sebagai, ya, sebagai hukuman bagi dosa-dosa mereka, tapi tidak selamanya di dalam neraka. Nah, beda dengan orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang mensekutukan Allah, yang menyembah selain Allah. Nah, kalau dia mati masih dalam kondisi kafir, dalam kondisi menyembah selain Allah, maka tidak ada ampun, tidak ada maaf, ya, tidak ada rahmat baginya. Selama-lamanya dia akan masuk di dalam neraka, ya, bersama dengan pemimpin-pemimpinnya, ya, para pendeta-pendeta, para rahib-rahib, ya kan, para tokoh-tokoh agama mereka, tokoh-tokoh yang mereka juga. Orang tokoh-tokoh ini, agama ini, pendeta ini menyeru untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konsep dasar, ya, yang harus kita pahami, ya, terutama tolong dipahami saudaraku yang belum muslim, ya. Saudaraku, ya, yang tuan-tuan cerdas, ya, tolong betul-betul dipahami bahwa keyakinan Anda yang mensekutukan Allah, yang menyembah selain Allah, ya, menyembah tuhan lain selain Allah, memuja, ya, menyerahkan diri, ya, memuja selain Allah, ya, memuja selainnya, itu adalah salah betul, ya. Maka itu adalah keyakinan yang salah, ya. Jadi maka ini mumpung peringatan ini masih ada, ya, dan Anda mendengarkan ceramah saya ini, ya, presentasi saya ini, ya, Allah Akbar. Kita kembali, ya. Jadi sebagaimana tumbuhnya benih di kawasan lumpur bekas aliran air. Setelah itu Allah selesai mengadili hamba-hambanya dan tinggal seseorang yang menghadapkan wajahnya ke neraka. Dia adalah ahli surga yang paling akhir akan masuk ke dalam surga. Ya. Jadi ini Rasulullah menceritakan kepada kita tentang seseorang, ya, ya, ya, seseorang yang diangkat dari neraka, ya, terakhir, ya. Terakhir, dan dia adalah orang yang masuk ke dalam surga terakhir. Ya. Ya. Nah. Dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, palingkanlah wajahku dari neraka. Sesungguhnya hawa neraka itu benar-benar telah menampar wajahku. Dan nyala apinya telah membakarku. Maka dia berdoa kepada Allah. Ya kan? Masya Allah, dia terus berdoa secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah. Kemudian Allah berfirman, adakah engkau akan terus meminta yang lainnya sekiranya aku memperkenakan permintaanmu itu? Maka dia menjawab, tidak, aku tidak akan meminta yang lainnya, ya Allah. Maka Allah memperkenakan permintaannya itu dan memalingkan mukanya dari neraka. Kemudian ketika dia dipalingkan menghadap surga dan melihatnya, Masya Allah, ya, maka dia tertegun, ya, tergiur melihatnya sehingga tanpa mempedulikan janji yang diucapkan kepada Allah, bahwa dia tidak akan meminta yang lainnya, dia pun berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, hampirkanlah, dekatkanlah aku ke pintu surga itu. Maka Allah menjawab, bukankah kamu telah berjanji kepadaku bahwa kamu tidak akan meminta yang lain jika aku perkenankan permintaanmu dulu, ya, ya. Wahai anak Adam, ya, kenapa tidak dapat menepati janjimu? Nah, tapi dia manusia ini terus merengek-rengek, ya. Terus memohon kepada Allah tanpa mengenal putus asa, ya kan? Berusaha keras, ya, bersungguh-sungguh tanpa mengenal lelah. Kemudian sampai Allah berfirman kepadanya, apakah engkau akan merasa puas dan tidak meminta yang lainnya, jika aku memperkenankan permintaan itu, permintaanmu itu, maka dia menjawab, tidak, aku tidak akan meminta yang lainnya. Masya Allah. Kemudian Allah berkenan mendekatkannya ke pintu surga. Ketika ia berada di ambang pintu surga, maka tiba-tiba pintu surga terbuka lebar. Ya. Sehingga dia dapat melihat segala keindahan dan kesenangan, kenikmatan yang ada di dalam surga. Maka dia pun terperangah, takjub. Masya Allah. Dan kemudian melupakan janjinya. Maka dia pun kembali memohon kepada Allah, tanpa mengenal putus asa, ya, tanpa mengenal lelah, ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surgamu itu. Ya. Maka Allah berfirman kepadanya, bukankah engkau telah berjanji kepadaku, tidak akan meminta lagi selain apa yang telah aku berikan kepadamu sebelumnya, maka engkau tidak menepati janjimu. Maka dia berkata, wahai Tuhanku, wahai Tuhan Allah, ya Allah, aku tidak mau menjadi makhlukmu yang paling malang. Dan dia pun terus meminta kepada Allah agar memasukkannya ke dalam surga, ya kan, tanpa mengenal lelah, bersungguh-sungguh, ya kan, di sana nanti, maka sampai Allah tertawa karenanya, ya Allah subhanahu, Allah akbar subhanallah, Allah akbar subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la haula wala quwata illa billah. Allah berfirman, kemudian masuklah kamu ke dalam surga. Setelah dia masuk ke dalam surga, Allah berfirman, berharaplah dan memintalah apa saja yang engkau angankan, yang engkau inginkan. Maka dia pun terus meminta dan meminta sampai Allah mengingatkannya begini dan begini. Ketika keinginannya dan apa yang diinginkan, ya, semuanya terpenuhi, ya, Allah berfirman, yang demikian itu bagimu dan umatmu yang semisalnya baginya. Begitu juga bagi umat lain bersama Nabi. Allah Akbar, Allah Akbar. Maksudnya adalah Allah sangat rahmat, ya. Allah Maha Rahmat, ya. Rahmat Allah, ya, itu, ya, Allah sediakan, ya. Ada 100 rahmat, ya, bagian presentasi, ya. Yang satu rahmat itu Allah turunkan di bumi ini, ya, di kehidupan sekarang ini, ya, sehingga seorang ibu, ya, seorang induk binatang itu menyusui anaknya, ya, seorang singa, anak induk singa itu menyusui anaknya, ya, karena dia rahmat kepada anaknya itu. Jadi 1%, ya, satu bagian itu dibagi, ya, kalau seluruh makhluk di dunia ini, ya, manusia, ya kan, binatang, ya kan, semuanya, hewan, tumbuhan, ya, rahmat satu. Yang 99% Allah simpan nanti di akhirat, ya, ya, untuk diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya. Maka penting saudaraku yang beriman, ya, saudaraku, tuan-tuan yang cerdas, ya, yang budiman, ya, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, ya, dimanapun Anda berada, terutama saudaraku yang masih belum muslim, belum masuk Islam, ya, ucapkan, ya, ikrarkan, asyhadu alla ilaha illallah, ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, ya, hanya Allah lah pemilik segala seluruh kehidupan ini, Allah lah penguasa ini, ya, selain Allah adalah makhluk. Ya, siapapun dia, ya, bagaimanapun dia, itu adalah makhluk, ya kan? Dia terbatas, dibatasi oleh waktu dan ruang, ya, bentuk, ya. Sementara Allah adalah Allah Maha Suci, Allah Maha Hidup dan Maha Kekal. Allah tidak dipengaruhi oleh makhluknya. Allah qiyamuhu binafsi. Ya, maka kalau kita menyembah selain Allah itu adalah kesalahan fatal, ya. Siapapun dia, ya. Apakah itu dulu dia seorang nabi, seorang rasul, apakah dia itu seorang yang soleh, yang banyak berjasa, seorang pahlawan, ya, seorang yang banyak mengukir prestasi-prestasi, ya, tetap aja dia makhluk, manusia biasa, ya kan, ya. Kita tidak dilarang menyembah jin, kita dilarang menyembah, ya, kekuatan alam. Alam apa? Alam itu makhluk juga. Enggak ada punya kekuatan. Semua kekuatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ya. Gunung, bumi, ya kan? Lautan, angin, ya, api, semuanya adalah makhluk Allah. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, ini penting sekali, ya. Maka mumpung kematian belum menghampiri, ya, kita masih hidup, masih bernafas, maka segeralah, ya, masuk ke dalam Islam, agama yang fitrah, agama para nabi dan para rasul, ya. Dakwah para nabi dan rasul adalah dakwah ilallah, Nah, itu la ilaha illallah, menyeru manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, ya, takut dan tunduk patuh kepada Allah, hanya mencintai Allah subhanahu, mencintai tertinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian turunan daripada itu adalah, ya, kita beriman kepada malaikat-malaikatnya, ya kan, kepada kitab sucinya, ya, kitab-kitab sucinya yang benar, yang orisinal, ya. Kemudian kepada para nabi dan para rasul, ya, para rasulnya, ya. Kemudian hari kiamat, ya, semua fenomena kejadian hari kiamat yang disampaikan Allah dan disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah kita imani, ya, kita yakini kebenarannya pasti terjadi dan kita mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Itu namanya iman, iman yang benar. Kemudian kita iman kepada qada dan qadar, ya. Ya, ketentuan Allah baik yang baik maupun yang buruk, kita ridho kepada semua takdir, semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, takdir kita ridho kepada Allah dengan takdir kita bukan berarti kita pasrah. Pasrah maksudnya tidak berusaha misalnya, oh, saya ditakdirkan dalam agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, Hindu, agama Konghucu, agama Shinto, agama ini. Ya. Saya ditakdirkan itu, maka ya udah saya jalanin takdir saya. Bukan begitu, ya. Salah, ya. Ini pemahaman yang salah, ya. Kita, ya, ya, beriman kepada takdir Allah, ya, bagi yang baik maupun diberi, itu artinya apa? Kita diberi kesempatan kepada Allah untuk mencari takdir yang baik. Ya. Kita di dunia ini diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari takdir kita yang baik. Ya. Kita harus mencari keyakinan yang benar. Ini takdir kita. Takdir kita adalah mencari keyakinan yang benar. Ya. Ya. Agama yang benar. Ya. Ya. Ya. Jadi agama yang benar dan yang baik itu hanya Islam. Ya. Ya. Kalau ada yang berkata, oh semua agama baik, salah. Itu salah besar. Ya. Agama yang baik dan benar hanya Islam. Ya. Kebenaran dan kebaikan itu hanya dalam Islam. Ya. Sementara dalam agama lain itu, ya, bukan kebenaran. Ya. Kalau tidak benar berarti tidak baik. Ya. Nah, ini perlu dicamkan, ya. Mungkin di kaca dalam kacamata manusia, ya, dalam sudut pandang manusia agama ini baik karena dia menyuruh kepada kedermawanan, menyuruh untuk menolong orang yang susah dan sebagainya, itu baik. Tapi, ya, dalam kacamata Allah, pemilik surga, karena surga itu milik Allah, ya, bukan milik manusia, bukan milik pemuka agama, ya, bukan milik para pendeta, ya, bukan milik para nabi dan rasul, ya. Surga Allah adalah milik Allah, neraka juga milik Allah, ya, ya. Jadi maka kita harus mengikuti kriteria dari Allah, ya. Kriterianya adalah, ya, agama yang benar hanya Islam. Agama yang baik hanya Islam. Ya, baik dan benar itu hanya Islam. Ya. Ya. Nah, kalau ada agama lain yang baik dan benar, itu hanya menurut manusia di dunia ini. Ya. Nanti kebenaran itu Allah akan ungkapkan nanti di akhirat. Ya. Tapi di dunia ini, ya, kriteria kebenaran itu sudah disampaikan oleh Allah. Ya. Yaitu sesuai dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kemudian sudah disampaikan oleh Muhammad SAW, ya, sudah di warning, sudah diperingatkan. Ini agama yang benar. Agama yang benar adalah Islam. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu, ya. Jadi dalam surat Al-Maidah, mohon maaf, ya, pada hari ini, ya, aku telah sempurnakan nikmatku kepadamu. Dan aku ridhoi Islam sebagai agamaku. Ya, itu intinya seperti, artinya seperti itu. Ya. Dan surat Al-Maidah. Ya. Jadi Islam adalah agama yang benar. Allah Akbar, Allah. Kemudian saudaraku yang budiman, Tuhan terjelas. Kita lanjutkan lagi. Terkait dengan kiamat ini, ya, demikian banyak sekali hadis-hadis, ya, ya, sangat banyak sekali. Di dalam hadis riwayat Mu'az bin Jabal, ya, Rasulullah bersabda, "La tazulu qadama abdin hatta yus ala an arba'." An umurihi fima afnahu wa an jasadihi fi ma ablahu wa an ilmihi ma amila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Jadi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasul bersabda, tidak dapat bergerak kaki seseorang manusia ya di hari kiamat nanti ya di yaumil hisab, yaumil mizan, sehingga ditanya tentang empat perkara. Umurnya digunakan untuk apa? Ya, sampai habis ya. Jadi umurnya di dunia ini ya selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun, ya kan 80 tahun itu umurnya dipakai untuk apa saja? Ya. Apakah untuk beriman kepada Allah atau untuk tujuan hidupnya untuk apa? Ya. Untuk mencari ridho Allah atau untuk mencari ridho selain Allah? Mencari ridho selain Allah berarti mencari ridho anak istri, mencari ridho jabat apa pimpinan, atasan, bos, ya. Mencari ridho, ya kan, orang-orang sanak famili, orang tua dan sebagainya. Ya. Jadi dia mencari ridho selain itu, semuanya itu, tapi dia tidak mencari ridho Allah. Ya. Maka dia tujuan hidupnya adalah untuk selain Allah. Jadi orang beriman yang benar adalah dia mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Nah, kemudian Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Maka kita berbuat baik kepada orang tua dalam rangka apa? Mencari ridho Allah. Kita berbuat baik kepada sanak famili kita, keluarga kita, ya kan? Kita kemudian menolong orang lain, itu juga semuanya dalam rangka mencari ridho Allah, bukan mencari ridho selain Allah. Nah, ini yang penting. Konsep dasar ya. Dan badannya ya. Ya. Untuk apa dia digunakan? Ya, badan kita itu nanti ditanya, ya. Tangan kita, kaki kita, mata, telinga kita, ya itu semuanya nanti dimintai pertanggungjawaban, ya. Karena apa? Karena ini hak pakai, ya. Badan kita, ya. Mata, telinga, ya, mulut kita, ya, pendengaran kita, kaki tangan kita, ya. Ini adalah hak pakai. Ya. Dan nanti namanya hak pakai itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena Allah Maha Adil, ya. Allah Maha Teliti. Kemudian ilmu, ya, ilmu yang dia peroleh dipergunakan, diamalkan atau tidak. Ya. Jadi, nah, ilmu itu pun ditanya nanti, ya. Diamalkan atau tidak. Artinya dia ilmu tentang yang paling utama ilmu adalah tentang akhirat, tentang Allah, tentang kehidupan akhirat. Itu adalah yang utama. Maka kita hidup sesuai dengan ilmu itu. Ya. Kemudian kalau ilmu-ilmu duniawi itu berguna tapi hanya sangat sementara. Ya. Jadi ilmu yang pokok itu adalah ilmu tentang akhirat, tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sehingga kita bertambah ilmu berarti tambah tunduk takut kepada Allah. Ya. Kita tambah ilmu berarti kita semakin mempersiapkan diri kita untuk akhirat. Itu namanya ilmu. Ya. Ilmu. Sementara ilmu-ilmu duniawi, ya, apalagi kalau ilmu duniawi itu tanpa dilandasin oleh ilmu marifatullah, ilmu akhirat, maka dia useless. Ya. Walaupun dia berguna, ya, bergunanya hanya untuk di dunia ini, ya, ya bergunanya hanya untuk di dunia ini, ya, dan Allah sudah memberi balas terhadap ilmu dia duniawi itu dengan apa kehidupan duniawi. Maka nanti di akhirat, ya, orang yang orientasinya hidupnya untuk duniawi semata itu nanti di akhirat dia adalah orang yang rugi. Ya. Kenapa? Karena di akhirat tidak mendapat balasan. Ketika mereka minta balasan, kamu sudah mendapat balasan di dunia. Ya. Jadi kamu di akhirat nanti tidak mendapatkan balasan. Di sini di akhirat tidak dapat balasan lagi. Karena kamu di dunia sudah mendapatkan itu semua. Allah Akbar Allah. Jadi menjadi orang yang rugi. Kemudian hartanya. Dari mana ia dapatkan dan kemana ia keluarkan. Nah, ini harta. Kalau harta, dari mana dia dapatkan? Apakah dari rezeki yang halal, ya, atau dari yang lain? Ya. Apakah dari menipu, dari korupsi, apakah dari kemaksiatan, dari hal itu? Kemudian kemana dia nafkahkan? Nafkahnya apa untuk kesenangan dirinya sendiri? Apakah untuk dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah, menegakkan perintah Allah, berinfak, bersedekah, ya, kemudian berjihad, berdakwah, itu. Itu semuanya ya. Jadi Allah Akbar Allah. Nah, pada saat itulah maka manusia ya itu mengalami suasana yang luar biasa, ya. Semakin kaya dia, ya, semakin banyak pertanyaan, ya, diteliti satu persatu. Ya, semakin dia terkenal, ya, semakin dia memiliki banyak, semakin banyak kekuasaan dia, semakin banyak pertanyaan, ya, semakin sulit, semakin repot, semakin payah dia di dalam hari perhitungan itu. Jadi makanya dalam suatu hadis riwayat lain, orang-orang nanti di akhirat itu berharap sekali sekiranya waktu di dunia itu dia tidak menjadi apa-apa, ya, tidak terkenal, ya, tidak memiliki jabatan kekuasaan, ya, tidak memiliki banyak harta, sedikit sekali hartanya, ya, sehingga dia mudah ringan dalam hisabnya. Jadi dia ingin sekali di dunia itu menjadi orang yang tidak dipedulikan oleh manusia, ya, ya, ya, tidak terkenal, ya, tidak perlu dikenal. Ya, kepengen sekali, ya, tidak memiliki jabatan sehingga harus menghadapi hari hisab yang sangat pedih terhadap jabatannya, kekuasaannya, kedudukannya. Allah Akbar, Allah Akbar. Nah inilah, ya, Allah tegakkan keadilan untuk seluruh makhluknya, ya, adil sekali, ya. Jadi apalagi kalau dia banyak zolim, ya, ya, kezoliman itu, kalau dia orang zolim dan dia kemudian dia berkuasa dan zolim, maka dia, ya, ya, orang-orang yang dizolimi semakin banyak orang yang dizolimi, dia akan semakin hidupnya akan susah nanti di akhirat. Makanya ini penting sekali, ya. Makanya kita harus berusaha menjadi orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang soleh, ya. Ya, itu yang penting utama dulu, ya. Jangan terbawa oleh arus zaman, ya, arus, ya, kekinian sekarang, di mana orang berlomba-lomba menjadi pemimpin, kepala daerah, ya, presiden, menteri, ya kan, orang yang dikenal, orang yang hebat, ya, orang yang sukses duniawi, yang memiliki fasilitas ini dan itu, ya, bukan itu tujuan kita, di, ya, bukan tujuan, bukan itu tujuan. Maka nanti di akhirat orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat menyesal, ya, kenapa dulu, ya kan, saya kok memiliki banyak harta, kenapa dulu saya banyak kekuasaan, kenapa dulu saya terkenal, kenapa saya dulu banyak melakukan kezoliman. Boleh saja, ya, kita memiliki harta, tapi, ya, harus betul-betul yakin bahwa harta itu sumbernya halal dan kita infakkan kepada jalan yang halal. Menurut Allah, bukan menurut kita, bukan menurut manusia. Ingat, menurut Allah, itu halal menurut Allah, ya kan? Benar menurut Allah, ya, sumbernya, kemudian kita infakkan juga benar menurut Allah. Jadi menurut kriteria Allah, bukan kriteria manusia. Ini penting sekali, penting sekali. Ya. Kenapa? Karena, ya, memutuskan, ya, akhir itu adalah Allah, bukan kita. Ya. Nanti Allah menghisab dan kemudian Allah menentukan apakah ini benar atau salah, itu Allah, bukan menurut kita. Makanya penting sekali kita belajar agama, belajar Islam, belajar ilmu Islam, ilmu akhirat, ilmu tentang Allah. Ya. Itu adalah pokok dalam kehidupan dan paling penting, yang wajib diajarkan di seluruh jenjang pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi. Pendidikan agama yang pokok, ya. Ya. Ya. Pendidikan agama sehingga orang itu belajar semakin takut kepada Allah, ya. Dia belajar semakin pintar dan semakin takut tunduk patuh kepada Allah, semakin mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Kehidupan selama-lamanya triliunan-triliunan tahun. Dibandingkan kita belajar ilmu-ilmu duniawi, ya kan? Fisika, kimia, matematika, ilmu alam, ilmu biologi, teknik, ya kan, statistik, apa-apa, ya, itu duniawi yang hanya untuk kehidupan di dunia sebentar, ya, hanya kehidupan sebentar itu, ya, kegunaannya juga sebentar, otomatis hanya di dunia ini, ya. Dan kita sudah menghabiskan banyak energi, waktu, pikiran, ya kan, untuk ilmu-ilmu duniawi yang hanya cuma sebentar manfaatnya. Dan kita melupakan, ya, akhirat yang triliunan tahun, ya, selama-lamanya. Ini yang adalah salah satu penyesatan setan kepada kita, kepada manusia. Ya. Dan kita semuanya berada dalam kondisi itu, ya. Sekuler, ilmu-ilmu sekuler, ya. Ini adalah Saudaraku yang budiman, Tuhan Sardas, dimanapun Anda berada, terutama